kamu yang terus mau berkembang dalam apapun situasi yang menghadap. Salut untuk kamu yang punya mimpi berkarya. Kini ada Julo, modal bisnis kembangkan usaha. Cicilan ringan dengan limit maksimal. Hidupkan hidupmu, download Julo sekarang. Julo. Semangat buat kamu yang mau check out keranjang. Bayar e-commerce gak perlu nunggu gajian. Julo, Julo, Julo, Julo. Kredit digital untuk semua. Yang tak asal pinjam uang, pilihnya yang legal sesuai kemampuan. Julo yang aman, bayar saat gajian. Bersama hidupkan kembali kehidupan.